Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat, berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah kita bisa menunaikan sholat bersama-sama di masjid kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala langkah dan amal kita ditulis oleh Allah sebagai ibadah yang insya Allah akan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa akan kami bacakan beberapa maklumat berkenaan dengan pelaksanaan sholat Jumat kita pada hari ini dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari di masjid kita ini. Yang pertama, Jumat tanggal 12 Rajab 1428 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2007 waktu zuhur jatuh pada pukul 12 tepat. Kepada jemaah yang akan menunaikan sholat sunnah dipersilahkan. Berkenan menjadi khatib dan imam sholat Jumat kita pada hari ini yang terhormat Al-Ustaz Bakhtiar Nasir LC dengan judul khutbah Cara Taubat Hamba yang Bertauhid. Hadirin yang berbahagia, senantiasa kami mengundang hadirin sekalian untuk hadir pada kajian-kajian yang rutin diselenggarakan di masjid kita ini, yaitu kajian Selasa sore bersama Ustaz Zulfa Mustafa dengan kajian wawasan Al-Quran, dan kajian Rabu siang insya Allah pada Rabu mendatang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Rizza Maulan LC dengan kajian hadis tematik, dan untuk Rabu selanjutnya akan dibawakan oleh Ustaz Bakhtiar Nasir yang hari ini menjadi khatib kita, dan selanjutnya adalah kajian Kamis sore dibawakan oleh Al-Ustaz Zainal Abidin LC yang menjadi khatib Jumat kita pada Jumat yang lalu dengan kajian faktor-faktor penembuh ketaatan. Selanjutnya akan kami bacakan perolehan infak sedekah dari jemaah sekalian pada Jumat yang lalu, tepatnya tanggal 20 Juli 2007. Alhamdulillah kami menerima infak sejumlah Rp3.790.000 dengan rincian sebagai berikut: pecahan 100.000 7 lembar, pecahan 50.000 9 lembar, pecahan 20.000 18 lembar, pecahan 10.000 78 lembar, pecahan 5.180 lembar, dan pecahan 1.600 lembar. Jumlah totalnya kami ulang, Rp3.790.000. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami mohon jemaah sekalian untuk bisa mengecek kembali handphone-handphonenya agar tidak mengganggu kehusuan jemaah yang lain. Dan kita lihat saf-saf masih banyak yang lowong di depan. Kami mohon bisa dirapatkan maju bila saf depannya masih kosong. Dan kepada jemaah yang masih mengantri di luar, silahkan ke lantai atas karena lantai atas juga masih kosong. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد Sidang Jumat di Masjid Astra Rahimakumullah Usikum wa nafsi. Satu hal yang paling penting untuk kita peroleh setelah kita keluar dari ruangan ini adalah meningkatnya volume takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugi besar orang yang datang pada forum Jumatan seperti ini tapi kemudian keluar dari ruangan ini tidak bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah. Forum Jumatan seperti ini adalah forum pertemuan mingguan yang disyariatkan. Pertanyaannya adalah, kenapa yang disyariatkan hanya laki-laki? Kenapa perempuan kemudian tidak disyariatkan? Secara filosofis, laki-laki yang memang banyak berperan dalam kehidupan sosial, yang menentukan kebijakan-kebijakan sosial, mereka mempunyai kewajiban untuk selalu adakan meeting mingguan dengan pesan-pesan yang bersifat universal, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosialnya, sehingga secara filosofis kemudian dimengertilah apa yang dimaksud dengan pertemuan Jumatan ini, bahwa di sini kita melaksanakan salat seperti halnya salat lima waktu, iya. Tetapi kenapa kemudian salat Jumat hanya dua rakaat tidak empat rakaat? Karena sebagiannya telah digunakan untuk khutbah Jumat ini. Yang paling penting untuk kita peroleh adalah bagaimana takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat, bagaimana iman kita kemudian bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Jumat ini saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dan jangan sambilan dalam takwa, sungguh-sungguhlah sungguh-sungguh dalam menjalani hidup takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya coba kaitkan dengan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dimensi tauhid dalam doa Nabi Adam alaihi salam yang saya rangkum dalam satu tema, cara taubat hamba yang bertauhid. Saya ingin bacakan dulu doa Nabi Adam, dan saya kira setiap kita, setiap keturunan Adam wajib hafal doa ini. Dan sebagian besar insya Allah sudah hafal. Bagi yang belum hafal, nanti baca Al-Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 23 yang bunyinya begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ayatnya. Tapi jika ingin gunakan dia sebagai doa, dan ini adalah doa Adam alaihissalam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bunyinya begini: Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami, siapa kaminya? Adam dan Hawa. Kami berdua telah berlaku bodoh, berlaku aniaya, berlaku zalim kepada diri kami sendiri. Padahal yang menggelincirkan Adam dan Hawa ini kan sebetulnya setan. Tapi bagusnya doa orang yang bertauhid ini tidak menyalahkan setan. Yang disalahkan siapa di dalam doa ini? Dirinya sendiri. Kenapa Adam dan Hawa sadar betul kalau ini kesadaran adalah kesalahannya sendiri? Padahal jelas-jelas dia digoda oleh setan. Kenapa dia menyadari ini kesalahannya sendiri? Di sini seorang hamba bertauhid, bagaimana bertaubat? Kedua, nenek moyang manusia itu sadar betul bahwa iblis tidak akan mungkin bisa memperdayai keduanya kalau keduanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi. Jika kita berbuat dosa, jika kita berbuat salah, tidak usah cari siapa penyebabnya. Bukan orang lain. Penyebab dari semua maksiat dan dosa yang kita lakukan adalah kita sendiri. An la taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tidak pernah menanggung dosa selain dosanya sendiri. Jamaah rahimakumullah. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, kamilah yang telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika tak kau ampuni kami dan tak kau rahmati kami dengan maghfirah dan rahmahmu, dengan maghfirah dan rahmahmu, lanakunanna minal khasirin, kami pasti menjadi hamba yang merugi. Jawab rahimakumullah. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu jelas-jelas musuh kamu. Jangan pernah toleran sedikit pun kepada yang namanya setan. Jangan. Historis daripada doa ini, latar belakang sejarah doa ini sesungguhnya adalah seperti sama-sama kita ketahui, dan bagi yang berkenan nanti baca surat Al-Baqarah dari ayat 34, baca pula surah An-Nisa nanti di ayat 17 dan 18, baca pula surah Al-A'raf dari ayat 20 sampai 25, baca pula surah Taha. Ini ada keterkaitan. Saya ingin coba rangkum dalam khutbah yang singkat pada hari ini secara mudah. Ceritanya bahwa Allah sudah ciptakan Adam dan Hawa sebagai khalifah. Khalifah dengan semua kelemahannya. Khalifah dengan semua kelemahannya. Apa kelemahan manusia sebagai khalifah? Ini kaitannya nanti sama pilkada. Enggak usah terlalu emosional atas nama dakwahkah, atas nama kebaikan apakah, yang namanya kekuasaan. Ketika sudah keluar dari konteks kekhalifahan, pasti ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Dan kekuasaan ujung-ujungnya cuma kerusakan dan pertumpahan darah. Itu komplain malaikat yang tentu ditakdirkan oleh Allah. Malaikat berkata kepada Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dari awal Al-Qur'an sudah mengisyaratkan kelemahan fatal dari manusia. Manusia dengan semua potensi kejahatannya, kalau dia sudah berorientasi kepada kekuasaan, cuma dua outputnya adalah pertumpahan darah dan kerusakan. Manusia yang merasa terancam oleh hewan buas, misalnya manusia takut pada harimau, manusia takut pada ular, tapi sesungguhnya dari kacamata yang lebih luas, hewan-hewan buas itulah yang terancam oleh manusia. Bagi masyarakat hewan buas, bahaya laten yang paling mengancam mereka adalah makhluk yang bernama manusia. Karena pada akhirnya dunia ini akan kiamat, yang merusak itu bukan hewan buas. Siapa yang merusak dunia ini pada akhirnya? Manusia. Zuharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Pada akhirnya yang membuat dunia ini kiamat, penyebabnya dari rentetan semua kerusakan siklus kehidupan, penyebabnya adalah tangan manusia. Maksudnya adalah kreasi manusia. Jadi yang merusak dunia ini, alam ini, bukan jin, bukan setan, bahkan bukan iblis, bukan binatang buas, apalagi tumbuh-tumbuhan. Yang merusak adalah manusia. Ini potensi dasar manusia. Jamaah rahimakumullah. Tetapi manusia dengan semua kelemahannya punya posisi sebagai khalifah. Di mana korelasinya? Lemah tapi ditunjuk sebagai khalifah. Jamaah rahimakumullah. Manusia bisa lebih malaikat daripada malaikat ketika akalnya sejalan dengan imannya. Rasionya tunduk kepada imannya. Manusia bisa lebih binatang dari binatang buas. Bahkan manusia bisa lebih setan dari kalangan jin. Karena setan dari kalangan manusia bisa lebih parah kerusakannya ketimbang setan dari kalangan jin. Kalau akalnya sudah tunduk pada nafsunya. Di sini korelasinya. Jadi manusia bisa menjadi pelaku perbaikan sekaligus bisa menjadi pelaku kerusakan yang sangat berbahaya. Adam dan Hawa digelincirkan oleh setan, ceritanya begini. Ada komitmen antara Allah dengan Adam dan Hawa. Apa komitmennya? Satu, jadikanlah setan itu sebagai musuh utamamu. Dua, ini selama di surga, belum di dunia. Komitmennya, janganlah kau dekati pohon. Pohon apa? Jangan bilang pohon khuldi, sebab istilah khuldi itu setan yang buat. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Kenapa ada istilah buah khuldi, buah kekekalan? Sebenarnya buah terlarang. Yang membuat istilah ini setan, iblis, Adam dan Hawa. Qala manahakuma rabbukuma antilkuma syajarah illa antakuna malakaini. Adam dan Hawa, saya bersumpah, kata si iblis, kepada kalian berdua. Tahu enggak kenapa Tuhan kamu berdua melarang kamu berdua memakan buah pohon ini? Istilah berdua tadi di sini dijelaskan bahwa yang merusak Adam bukan Hawa, dan yang merusak Hawa bukan Adam. Masing-masing merusak dirinya sendiri. Jadi salah besar kalau dikatakan bahwa Adam keluar dari surga karena dipengaruhi oleh Hawa. Seperti salah besar seorang suami marah pada istrinya karena gak punya anak dengan jenis kelamin yang diinginkan. Sebab yang menentukan jenis kelamin itu bukan ovum tapi sperma. Sperma laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin itu. Jadi tidak berhak suami menyalahkan istri karena tidak mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin yang dia sukai. Salah besar. Karena yang menentukan kelamin itu adalah sperma laki-laki. Jadi laki-laki harus menyalahkan dirinya sendiri. Dan bahwa Adam dikeluarkan dari surga bukan godaan Hawa, adalah kesalahannya sendiri. Tidak benar kalau dikatakan bahwa Adam itu keluar dari surga akibat dipengaruhi oleh Hawa semata-mata. Iblis kemudian bersumpah dengan merayu, dan ini strategi iblis. Jemaah rahimakumullah. Adam dan Hawa tahu enggak kenapa tahu Tuhan kamu berdua melarang memakan buah ini? Tuhan kamu takut kalau kamu makan buah ini nanti kamu berdua berubah jadi malaikat. Atau kemungkinan yang kedua, kalau kalian tidak berubah jadi malaikat, kalian berdua kekal di dalam surga. Ini iming-iming yang dibuat. Sampai akhirnya Adam dan Hawa bukan cuma mendekat pohon terlarang, tetapi memakan buah terlarang dan langsung ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Badat lahuma sawatuhuma. Dan langsung keduanya kemudian menutupi kemaluannya, auratnya dengan daun-daun kering. Jamaah rahimakumullah. Orang kalau berdosanya itu karena berzina langsung biasanya cepat ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa yang lain. Dosa perzinahan itu langsung dibongkar auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditunda, yang begitu cepat biasanya. Nauzubillah min dzalik. Apa yang menyebabkan Adam dan Hawa tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis? Pada saat itu berada di surga. Sebetulnya kalau Allah berkenan, Allah lindungi Adam dan Hawa dan tidaklah mereka kemudian tergelincir ke dunianya. Tapi jawaban secara umum itu tertuang di dalam surah Taha. Ada pada ayat 115 dan 117. Di dalam surah Taha 120 di ayat 115 dan 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Ini yang menyebabkan Allah tidak melindungi Adam. Walaupun alasannya tentu ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala, toh pada akhirnya Adam dan Hawa harus turun ke bumi dan didesain oleh Allah untuk menjadi khalifah. Pada akhirnya itu grand design dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai pelajaran dari kita, pelajaran buat kita, kenapa Allah tidak melindungi Adam dan dibiarkannya Adam dan Hawa digoda oleh iblis dan akhirnya tergelincir? Fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma mimma kana fi. Penyebabnya adalah, coba perhatikan di ayat 115 ini. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Wa laqad ahidna ila Adam. Maksudnya telah ada perjanjian antara Allah dengan Adam. Adam tahu persis perjanjian itu. Fanasiya. Adam lupa pada perjanjiannya. Apa perjanjiannya? Jangan dekati pohon ini. Seperti misalnya wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina, sebab kalau kau dekat kau pasti kalah. Jadi larangan berzina bukan larangan berzinanya, tetapi jangan dekati zina, sebab dekat saja sudah kalah, selebihnya terserah Anda biasanya itu, dan pasti ditelanjangi dengan cepat. Itu perjanjiannya, jangan dekati pohon ini, bukan jangan makan buah pohon ini. Dua-duanya lupa pada perjanjian itu. Kenapa dia lupa? Ini juga yang kedua sekaligus penyebab kenapa Allah kemudian tidak melindungi Adam dan Hawa. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Walam najid lahu azma. Jadi penyebabnya karena tidak ada tekad kuat dari pihak Adam dan Hawa. Sebab tekad kuat itu yang menyebabkan Allah mau melindungi. Jamaah rahimakumullah. Apa yang bisa kita petik hikmah dari kasus dua orang anak manusia yang menjadi nenek moyang kita semua? Pertama, dalam satu kisah disebutkan, dan ini sahih, satu hari Musa alaihissalam berjumpa dengan Adam. Adam, engkaukah nenek moyang semua manusia yang memberikan contoh tidak baik dan membuat manusia kemudian menjadi turun ke dunia? Jadi kisahnya Musa ini komplain kepada Adam. Adam kemudian menjawab, engkaukah Musa kalimullah, Nabiullah yang diajak berbicara paling banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Iya. Bukankah kau tahu bahwa semua ini atas takdir Allah kejadiannya? Iya. Fahaja Adam Musa. Argumentasi itu membuat Musa takluk di hadapan Adam alaihi salam. Apa hikmah yang pertama yang bisa saya ambil dari hadis tersebut dan kisah Adam alaihi salam? Jamaah rahimakumullah, bahwa kita berdosa itu memang takdir Allah. Tidak ada peristiwa di dunia ini terjadi tanpa persetujuan, tanpa kehendak, tanpa pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu semuanya. Bahwa ada yang miskin, ada yang kaya, Allah tahu semuanya. Tapi kenapa si fulan dikayakan, kenapa si fulan dimiskinkan, Allah sudah punya standar operating procedure-nya. Baik, khusus orang yang berdosa, kenapa seseorang dimampukan berdosa? Sebab ada jawaban bodoh dari kalangan Bani Israel ketika diperintahkan untuk bersedekah. Dia bilang, buat apa kami bersedekah kalau Allah mau dikayakanlah orang itu? Ngapain pula kami harus bersedekah kepada orang yang ditakdirkan miskin? Kalau Allah mau kan bisa Allah bikin kaya dia. Begitu juga komplainnya Bani Israel ketika para pengkhianat hari Sabtu pada umat Daud alaihissalam, larangan kepada Bani Israel untuk mencari nafkah pada hari Sabtu. Tapi pada hari itu banyak sekali al-haytan, ikan-ikan besar yang muncul di laut pada saat itu, yang membuat banyak orang-orang munafik kemudian mencari nafkah pada hari Sabtu. Lalu mereka semua menjaring dan memancing. Dilarang, ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dari kalangan orang Israel yang beriman lemah, yang kurang kuat tekadnya, mengatakan, kamu gak usah larang orang lain untuk melakukan ini dan itu, terserah dia, yang penting kamu tidak dirugikan. Ini prinsip sekuler. Sekuler menurut orang Kristen sebetulnya ateis, tidak beragama. Dan di satu masyarakat tidak akan tegak yang namanya kemuliaan kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan. Ada kalangan Bani Israel mengatakan, tidak usah, kalau Allah mau orang itu beriman, pasti beriman, kamu gak usah larang-larang dia. Tidak, itu tidak betul perkataan itu. Sampai ada mengatakan, loh, saya berdosa ini kan karena Allah yang takdirkan. Kalau Allah tidak takdirkan, maka saya tidak berdosa. Ya, bahwa atas takdir Allah Anda berdosa. Tapi kenapa Allah membiarkan Anda berbuat dosa? Jawabannya adalah karena Adam dan Hawa, begitu juga kita. Lalai terhadap perjanjian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjanjian kita sudah ada sejak kita di alam ruh. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam ala zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita ini pernah punya komitmen, punya janji dengan Allah. Apa janjinya? Menyatukan Allah satu-satunya sesembahan, tidak ada lagi yang disembah selain Allah. Iyyaka na'budu, dan satu-satunya tempat kita bermohon, bergantung hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Inilah implementasi daripada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang kedua, ibrah dari doa tadi, jamaah rahimakumullah. Anda dan saya, saya dengan segenap ilmu agama saya, kiai dengan segenap sorbannya, pemimpin partai dengan semua dakwahnya, lemah menghadapi, jangankan di luar dirinya, di dalam dirinya pun lemah. Siapapun orang yang hidup di dunia ini tidak akan pernah bisa survive tanpa perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, saya dengan ilmu saya, Anda dengan rasio Anda, kita semua dengan akal kita, terlalu lemah menghadapi diri kita sendiri. Lemah, 100% lemah. tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 20, fawaswasa lahumas syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa lahumas syaitan. Cara kerja iblis itu dengan memasukkan pikiran-pikiran jahat ke dalam pikiran kita, itu begitu halus, begitu lembut, Anda tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Kapan dia datang, kapan dia masuk, Anda tidak akan merasa. Coba perhatikan kasus surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Coba perhatikan, di dalam surah An-Nas, kul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung kepadamu ya Allah dalam posisimu engkau sebagai Rabbun, sang kreator, Lord, pencipta, pemelihara, pengatur. Kita berlindung kepada Allah sebagai Rabbun tidak cukup. Malikin nas, aku berlindung pula kepadamu ya Allah dengan perlindungan yang kedua dalam peran dan fungsimu sebagai Malik, raja manusia, penguasa manusia, penguasa semua penguasa, raja semua raja. Tidak cukup kita berlindung dengan dua itu. Kita butuh perlindungan satu lagi dari Allah Subhanahu wa taala, ilahin nas. Aku berlindung lagi dengan perlindungan yang ketiga dari peran dan fungsimu sebagai ilah, sesembahan manusia. Kenapa kita perlu bertameng dengan tiga tameng dari Allah Subhanahu wa taala? Karena musuh yang kita hadapi dahsyat sekali. Min syarril waswasil khannas. Fawaswasalahum asyaitan min syarril waswas Al-Khannas. Kaitan surah Al-A'raf 20 dengan surah An-Nas, waswas. Jadi pikiran waswas, pikiran jahat itu masuk begitu lembut. Anda dan saya, setinggi apapun derajat kewalian seseorang, hampir tidak bisa mendetek kapan virus waswas itu masuk. Gak ada antivirusnya. Antivirus yang paling tinggi untuk bisa mendetek keberadaan virus yang paling mematikan dan berbahaya itu adalah kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, untuk satu musuh. Musuhnya siapa? Al-Khannas, setan yang biasa bersembunyi. Di mana kerjanya? Wilayahnya apa? Strateginya apa? Alladzi waswis fi sudurin nas. Cara kerja dia, dia tidak mengganggu yang paling sederhana tapi yang paling vital, jantung manusia diserang langsung. Siapa dia pelakunya? Minal jinnati wan nas, setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi kita butuh tiga perlindungan untuk satu musuh. Tapi coba lihat surah Al-Falaq. Kita cukup butuh satu perlindungan untuk empat musuh. Satu perlindungan dengan empat musuh. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Apa itu subuh? Wilayah gray area, wilayah syubhat, wilayah ragu, wilayah orang tidak kuat keyakinan di sini. Cukup berlindung dengan fungsi Allah sebagai Rabbul Falak untuk empat musuh. Siapa saja musuhnya? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk, apa saja dan siapa saja. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, atau dari musuh yang spesialis bekerjanya pada waktu gelap ketika malam semakin gelap. Dari musuh yang ketiga, wa min syarri naffatsati fil uqad, dari tukang sihir yang biasa meniup buhul-buhul yang banyak dikerjakan oleh perempuan di waktu fajar, di waktu subuh. Spesialisasinya di situ. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki jika dia mulai melakukan manuver dengkinya. Untuk empat musuh cukup satu perlindungan. Jamaah rahimakumullah, begitu beratnya sehingga Adam kemudian tergelincir. Bayangkan kalau Adam saja kena, kalau para nabi yang top-top dulu pernah digoda oleh iblis, gimana dengan kita? Gimana kira-kira? Kalau level nabi saja kena digoda, bagaimana dengan kita? Karenanya ciri hamba yang bertauhid, kalau bertobat itu bagaimana? Satu, dia pusatkan semua penyesalan itu, dia kembalikan semuanya lagi hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobatnya bukan karena kapok, bukan karena baru di penjara, bukan. Murni dia lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia sadar betul seperti doa Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana, bahwa kesalahan pasti bersumber dari dirinya. Dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Dirinya lah yang telah menganiaya diri sendiri karena tidak memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri hamba yang bertauhid kalau berdoa, bermohon wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jamaah rahimakumullah, sebanyak apapun dosa Anda, sehina apapun maksiat yang pernah Anda lakukan, coba masuki pintu maghfirahnya. Allah bukan cuma ghafir, tapi dia ghafur yang banyak mengampuni. Allah bukan cuma ghafur, tapi dia ghafar yang terus tidak akan pernah bosan memberikan ampunan. Maksudnya apa? Ghafara, kalau Anda kecewa pada diri Anda sendiri akibat tidak pernah bisa berhenti dari keburukan yang pernah saya dan Anda lakukan, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Ghafara artinya menutupi aib. Ghafara artinya menyembuhkan penyakit. Jadi orang-orang yang ikhlas dalam bertaubat, memasuki pintu maghfirah Allah, sebanyak apapun aibnya akan ditutupi oleh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun penyakit kejiwaan, penyakit mental pada diri orang itu yang tidak pernah bisa berhenti maksiat, Allah akan sembuhkan. Karena Allah ghafir, Allah ghafur, Allah juga ghafar. Wa illam taghfir lana. Yang kedua, wa tarhamna. Jamaah rahimakumullah, rahmat Allah lah yang paling kita butuhkan. Apa bedanya iblis sama setan? Apa bedanya setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia, dan di mana persamaannya? Iblis, ablasa yublisu iblis, artinya putus asa. Si iblis ini konon jin yang paling taat di kalangan jin, sehingga ibadahnya sama levelnya dengan para malaikat. Dia kalau disuruh sujud di hadapan Allah mau, tapi kalau disuruh sujud di hadapan Adam dia tidak mau. Padahal sujud penghormatan. Maksudnya apa? Pola ibadah jin yang bernama iblis ini ternyata kalau disuruh sujud kepada Allah mau, tapi kalau suruh ikut aturan Allah, syariat Allah, dia pilih-pilih. Maksud saya, cara ibadah kita kadang-kadang mirip kayak begini, maka keluarlah dari pola ibadah seperti iblis itu. Iblis dinamakan iblis karena dia putus asa dari rahmat Allah. Setan dikatakan setan karena ba'uda syatana, ba'uda, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang bilang begini, sudahlah cari yang haram aja susah, mau makan apa anak lo, apalagi yang halal, ini iblis. Karena dia putus asa dari rahmat Allah. Kalau ada orang bilang bahwa ya ini tuntutan profesi Ustaz, Ustaz bisa ngomong begitu, ini kan profesi saya, memang tipis antara tuntutan profesi dengan munafik. Orang mengaku profesional, orang mengaku ini tuntutan profesi, kadang berani makan yang haram, berani melacur secara intelektual. Pelacur intelektual itu lebih hina daripada pelacur seksual, karena pelacur seksual kadang tidak punya pilihan, tapi pelacur intelektual atas nama tuntutan profesi, gue sih profesional aja, tapi akhirnya munafik. Dia mau makan yang haram atas nama profesi. Orang seperti itu adalah setan karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, carilah rahmat Allah, pasti kita temukan. Yang terakhir, substansi doa orang yang bertauhid, lanakunanna minal khasirin. Kalau aku tidak mendapatkan hidayahmu, aku tidak mendapatkan perlindunganmu ya Allah, rugi terus aku selamanya. Itu yang dinyatakan oleh Adam. Kenapa Adam keluar dari surga? Tidak ditolong oleh Allah waktu diganggu oleh setan. Dan itu akan berulang terus di dunia kalau Adam tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar kata lanakunanna, pasti aku rugi terus. Dulu aku sudah rugi dan selamanya aku akan rugi kalau aku tidak dapat perlindungan darimu ya Allah. Semoga Allah berikan afiah perlindungannya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruh. Segala puji bagimu ya Allah, segala puji puja hanya untukmu dan milikmu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan yang kami buat sendiri. Inna na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkan dia. Tapi siapa yang disesatkan Allah, tak satu pun yang bisa memberikan petunjuk lagi kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, kalau ingin mendapatkan perlindungan Allah, petunjuk Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Sungguh-sungguh dong takwanya. Jangan sambilan. Seperti mereka sungguh-sungguh kejar dunia, biasa-biasa saja kejar akhirat. Anda harus terbalik. Sungguh-sungguhlah Anda kejar akhirat, sehingga dunia sungguh-sungguh yang mengejar Anda. Jangan terbalik. Jangan ikuti cara hidup orang banyak. Disiplin untuk urusan dunia, profesional untuk urusan dunia, tapi separuh-separuh untuk urusan agama dan akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Sungguh-sungguh dong dalam bertakwa. Berhenti dari semua pura-pura bodoh. Menjalani hidup dengan tidak bertakwa, menyesal di kemudian hari. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsih wa sanna bi malaikatihi qailan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sedangkan Allah dan para malaikat saja bersalawat buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku umat Muhammad, tapi kok ya tidak konsen sama salawat. Umat Muhammad model apa ini? Jangan deh pernah mengaku umat Muhammad. Jangan. Sebab indikator seseorang dikatakan sungguh-sungguh beriman kepada Muhammad, minimal 10 kali salawatnya pada subuh dan 10 kali salawatnya pada maghrib, itu bagian daripada azkar sabah wal masa, zikir pagi dan sore. Jangan ngaku umat Muhammad kalau tidak konsen dalam urusan salawat. Tapi salawat yang resmi, yang legal adalah dua saja. Pertama salatun nabi, yang kedua salah Ibrahimiyah. Yang pertama adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau ditambah, ini salawat yang legal. Yang kedua, salawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau ada salawatan yang lain, itu bukan dari nabi. Sah-sah saja untuk lagu. Boleh-boleh saja untuk nasyid. Tapi itu bukan salawat yang sesungguhnya. Dari sekian ratus dan ribuan. Sebab salawat yang legal itu cuma dua tadi. As-salatu ala nabi dan salawat Ibrahimiyah. Mari bersalawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi kepentingan kita agar dapat rahmat dari Allah dan mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di tahiyat akhir sesudah salat, sebelum akhir sholat maksud saya, di akhir tahiyat akhir, lindungilah diri Anda dengan doa dari fitnah dajjal. Minimal untuk dajjal, ada 30 dajjal sebelum dajjal yang asli turun. Ada 30 dajjal yang membuat kita terpedaya, kita menganggap dia Tuhan. Maka supaya pikiran kita dan perasaan kita tidak sampai terambil dan pengaruh oleh dajjal-dajjal pendahuluan, doalah setelah fil alamina innaka Hamidum Majid. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Tetapi doa yang saya sebutkan tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 23 wajib kita baca. Itu menjadi doa wajib, bukan doa pilihan. Jika ingin selamat dunia akhirat, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sahabati ala ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.